terima di hatiku. Mungkin tak aku mampu untuk meraihmu. Kau seperti bidadari, tetaplah kau di sini menemani aku. Karena dirimu aku menunggu, karena belai kasihmu di pelukmu, di sentuhmu. Karena dirimu aku menunggu, karena belai kasihmu di pelukmu, di sentuhmu.